Galatia pasal 4. Toni patuju ku ibei. Rapana Maria samba mulin tau nasugi. Tempo ia dan nangana, katubu na nasimbayo ante samba batua. Nau pa ia masih pato mantarima, pura-pura kakalumana nu umana banepia. Ia nasimbayo eva batua, sabana ia ni katonon tau toni pakatantu umana, boka kalumana na ni urusin tau toni pakakuasa, sampe marata tempona toni pakatantu umana. Ivetubou ante kita. Katubu tanokolu, nasimbayu eva katubungana. Kita batena nisoko nu ada-ada, bo atura-atura tonaria riara dunia ini. Tapi sanggana ratamo, tempo toni pakatantu ala tala, ia nomba suro anana marata ri dunia. Anana etu nipuana kasamba abesi, pada ia natundu riara atura-atura agama. Ia nisuro ala tala, manggabasaka kita toni soko atura-atura agama, ala kita mamala ronggotaka, majadi ananu ala tala. Ala tala nempopanau, no sanagasa nu anana riarantaita, sabana kita na jadi anana. Padenggari pekenyaka, no sanagasa riarantaita, kita nangulika ala tala, o yuma, komi umaku. Jadi sampai subuh, komi mana na jadi batua, tapi komi na jadi anan wala tala. Pade ane komi anana, na tantu mo komi masih patobo, mantarima pura-pura nuapa, toni pakasadia na ka anana. Nokolu, tempo komi da apa nang ginjani ala tala, komi na jadi batua nu pue puentanina, toni reke komi ala tala, tapi kakonona da antoto ala tala. Tapi vei-vei, komi nang ginjani ala tala, atau na belo parauli, ala tala nang ginjani komi. Jadi, nokuya komi madota manjili, manjoko ada-ada buat tura-atura, toda anak kuasa mantulungi komi, majadi manoa rearan panggita ala tala. Nokuya komi, madota matundu bali reara ada-ada, buat tura-atura itu. Nokuya komi nantora eo-eon popali, bula-bula tona tantu, tempo-tempo tanina, tona tantu, bompae-mpae toni pakatantu riara atura-atura agama. Nakini mpu uraraku, ne-ne daria gunana, katitinu ini kunumpatuduki komi bopia. Sampai subuh, aku merapi antempu umpu uraraku, ala komi mempasiala pokaingu. Sabana naupa aku tau to Yahudi, aku mana mantuki ada-adan to Yahudi, alama jadi nasimbayu eva komi, tau da to Yahudi. Tempo aku no sanggani ante komi, da asanggani komi no via salari jaiku. Ninjani komi mbotomu, pamulan aku no patolele kareba belo ka komi, sabana aku na jua. Tapi nau pa jua ku etu, no pakarunggu rara komi, aku da antoto ni puara komi, atau ni porau rara komi. Tapi aku ni tarima komi, eva malaika ala tala, atau eva Yesus Kristus mbotom. Tempo etu, nasanam pura rakomi rijaiku. Tapi vei-vei, no kuya komi mana nasana rara rijaiku. Na konon pu tesaku ei, bopia komi mpu-mpu nasadia mantulungi aku. Ane namala, na umata komi mboto, rasu iravaika aku. Tapi ivenu mo vei-vei, aku nireke komi balimu, sabana aku nantesa ka komi, nuapato na konona, tau-taun tanina etu, mempasimbuku antempu-umpu mangala rara komi, tapi patuju ira da anabelo. Ira agama dota mempopoga komi ante aku, ala komi mpu-umpu mantuki ira. Kakonona, nabelo ane tau mempasimbuku antempu-umpu mangala rarata. Tona pokona patuju ira kana mabelo. Vaabau aku, padeda aga tempo aku nosanggani ante komi. Anak-anakku toni potoveku, nasimbayu eva samba besi, nandasan pu tempo nuana, ibetu vau aku nandasa nompekiri komi. Pade aku kana mandasa ibetu, sampe ingo Kristus, mpu-mpu naria nikita, riarangga tubu komi. Aku mpu-mpu madota mosangganinggani ante komi vei-vei, ala aku mamala membabali suaraku, tona roo, majadi suara nalente, sabana nasudu moraraku, mompekiri komi. Umba komi to madota matundu rera atura-atura agama, ala majadi manoa rera panggita ala tala. Ivenu, daana noto kakomi, nuapa to naria rera atura-atura agama. Risetu ni tulisi, naria romba ana Abraham, sambaa ni puana ka Ihagar, besi to najadi batua, bo sambaa pa ni puana ka Isara, rongo Abraham to daana jadi batua. Ana nu besi to na jadi batua, ni puana kanantuki dota manusia. Tapi ana nu besi to da na jadi batua, ni puana kanantuki po janji Allah Taala ka Abraham. Tesaei na jadi sangele porapa ka kita. Romba besi itu, ni porapa ka iba rongele po janji. Hagar ni rapa ka iba po janji to ni bai Allah Taala ka Musa, ribunggu bulu Sinai, ri tanah Arab. Ia nirapa kaiba tau to nantuki atura-atura agama, ala mempasimbuku majadi manoa, riaram panggita ala tala. Sabana pura-pura tau, to nampasimbuku mantuki atura-atura agama, natufu eva batua, ira natundu riara atura-atura itu, nasimba eva samba batua, natundu rijai madikan. Pada Ihagar, namalavau nirapa kaiba ngata Yerusalem ri dunia ini, sabana pueng ngata Yerusalem, natufu eva batua, ira agana tundu riara atura-atura agama. Tapi Isara, nirapaka eva Yerusalem risuruka. Ia namala nirapaka, eva tau tonom para saya ala tala, ala majadi manua riara panggitan. Sara etu tonipo indota, sabana kita daanipo batua atura-atura agama. Nasimbayu eva Isara, daana jadi batua. Pamula na Isara na gampa, tapi kau puna, ia nuana kasambangana nantuki po janji Allah Taala ka Abraham. Etu nasimbayo eva tesa toni tulisi, riara buku nagasa ivei. Kana madamba-damba besi to nagampa, to daa sanggani nuana. Kana meliungga damba, komi to daa sanggani nombarasai ju angkuana. Sabana besi toni palasi rongon, kana meliung gadea anananggari besi tonaria romo. Sampai subuh, nasimbayo eva Isak, toni puana nantuki po janji Allah Taala. Komi vau na jadi ana-ana Allah Taala, nantuki po janji. Tapi tempo gaulu, Ismail toni puana nantuki dota manusia, nompandasa tuai na Isak, toni puana nantuki dota nosa nagasa nu Allah Taala. Ivetu vau vei, kita to nanjaru maka po janji Allah Taala, ni pandasan tau to ni po batua atura-atura agama. Tapi nuapa to ni uliriara buku nagasa? Po palai mo besi to na jadi batua itu ante anan. Sabana anana itu, da amamala membarata bagian gari kakalumana umana. No sangganing-gani ante ana to ni puana kabesi, to da ana jadi batua. Jadi sampai subuh. Kita da nasimbayo eva ana nu besi to na jadi batua. Kita nasimbayo eva ana nu besi to da ana jadi batua. Sabana kita da ni po batua atura-atura agama, tapi kita nompara saya po janji Allah Taala.